tapi tak jadian. Mungkin cinta suko anggap mainan. Dekat selama tapi semua percuma. Kau kasih semua rasa beri ke dia. Sayang lambat tak atau memang kau sengaja. Tunda-tunda kalau besar bilang cinta. Kurang cepat tak atau kau yang tak mau. Bukan alasan kalau bapak tak tunggu. Semua rasa beri ke dia. Sayang lambat tak